Demi Tuhan hatiku langsung jadi milikmu. Pertama ku bertemu, sungguh mati cintaku, sudah inginkan kamu menjadi kekasihku. Untukku saja di sisimu santai, aku mati. Cintamu adalah takdirku, temanimu selama hidupku. Kamu yang paling bisa selamanya. Demi Tuhan hatiku langsung jadi